Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أخر الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, hendaklah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang terus menerus mencurahkan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya dan kemudahan kepada kita sehingga umur yang Allah berikan ini bisa kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu luang yang kita miliki kita pergunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat yang Allah takdirkan tidak menghalangi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidup kita, harta kita, kesempatan kita, semuanya kita bisa gunakan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala sehingga mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita, kelalaian kita dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih mengkaji di dalam kitab tafsir Karimur Rahman fi Kalamin Mannan surah Al-Baqarah sampai ayat yang pertama sampai 10. Pada hari ini, pada pagi hari ini insyaallah kita akan baca tafsir surah Al-Baqarah ayat yang 11 sampai 12 insyaallah taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minan nasi man yaqulu amanna billah, Di antara manusia ada orang-orang yang mereka berkata kami beriman kepada Allah, mereka mengaku-ngaku beriman kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan mengaku beriman pada hari akhir. Maka Allah tegaskan wa mahum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'un Allah, mereka berupaya menipu Allah, walladzina amanu, dan ingin menipu orang-orang yang beriman. Wa may yakhda'una illa anfusahum, tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa may yash'urun, dalam keadaan mereka tidak sadar bahwa sebenarnya upaya mereka itu telah menipu diri mereka sendiri. Fi qulubi marad, dalam hati mereka ada penyakit, penyakit syak, penyakit penyakit subhat. Gara-gara subhat akhirnya menjadi ragu-ragu, akhirnya tidak beriman, tetapi menampakkan keimanan di hadapan manusia, itulah kemunafikan. Dalam hatinya ragu-ragu, tetapi lisannya dia menunjukkan bahwa dia beriman pada Allah dan hari akhir. Itulah kemunafikan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, maka Allah tambah lagi penyakit yang sudah ada di dalam dirinya, dalam dadanya, ditambah oleh Allah. Kenapa? Sebagai hukuman bagi mereka. Upaya mereka untuk menipu kaum muslimin, ingin menipu Allah dan kaum muslimin, maka menyebabkan Allah menambah penyakit dalam hati mereka. Waliyadzubillah. Fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Ditambah lagi bagi mereka azab yang pedih disebabkan apa yang mereka lakukan, kemaksiatan yang mereka lakukan, kedustaan. Itu sudah azab dari Allah Ta'ala. Ditambah lagi azab yang menunggunya di alam kubur. Ditambah lagi azab yang menantinya pada yaumul qiyamah. Wal iyadzubillah. Maka ayat yang ke-11 dan 12 Allah menyatakan, wa idza qila lahum, dan apabila kalian katakan kepada mereka, dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ar, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya hanyalah kami ini berbuat islah, berbuat kebaikan. Ala ketahuilah, kata Allah, innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka benar-benar berbuat kerusakan. Walakin la yashurun, tetapi mereka tidak sadar. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, artinya, idza nuhya ha'ula'il munafiqun, apabila orang-orang munafik itu dilarang, anil ifsadi fil ardi, dilarang berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan apa maksudnya? Menebang hutan kah? Menghancurkan atau apa? Yang dimaksud di sini berbuat kerusakan di muka bumi, wa huwal amalu bil kufri wal ma'asi, yaitu melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Orang-orang munafik itu menyebarkan subhat-subhat dan menyebarkan kemaksiatan. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ahlul bid'ah, pelaku kebid'ahan, ahlul bid'ah, mereka tidak beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mereka kufur. Ketika kita nasihati, kita tegur bahwa Allah memiliki asma'ul husna wa sifatul ulia, Allah memiliki nama-nama yang bagus dan sifat-sifat yang tinggi, jangan kalian merusak muka, jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi. Siapa yang mengadakan kerusakan? Kami menolak sifat-sifat Allah itu karena kami ingin menyucikan Allah. Masa Allah punya tangan? Masa Allah punya kaki? Masa Allah turun ke langit dunia? Niat mereka untuk mensucikan Allah, mensucikan Allah, padahal perbuatan mereka itu merusak Al-Quran, merusak kalamullah yang mengakibatkan rusaknya di muka bumi ini. Allah akan tahan hujannya. Maka rusak hewan-hewan, rusak tanaman, rusak hutan dan yang lainnya. Maka orang-orang munafik, mereka berbuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar. Mereka hidupkan berbagai macam tempat-tempat kemaksiatan. Mereka legalkan, mereka perbolehkan berbagai macam kemaksiatan. Semua itu adalah merusak muka bumi. Wa minhu, di antara bentuk merusak di muka bumi, selain kufur kepada Allah, kufur kepada ayat-ayat Allah, kufur dengan sunnah-sunnah Rasul, juga, dan juga berbuat maksiat, ada juga rusak yang lainnya, merusak yang lainnya. Apa itu? Izharus sarail mu'minin, yaitu menampakkan, membongkar rahasia-rahasia orang-orang yang beriman, membongkar rahasia kaum mukminin, li'aduhum, kepada musuh-musuh mereka. Ini juga kerusakan. Melaporkan rahasia-rahasia kaum muslimin. Kaum muslimin sedang pergi, kampung mereka sedang sepi. Nah, ini membuat kerusakan di muka bumi. Atau menyebutkan, nah, rahasia-rahasia kaum mukminin kepada musuh-musuh. Dan juga termasuk kerusakan di muka bumi, yaitu wa muwalatihim lil kafirin, berloyalitas kepada orang-orang kafir, mencintai mereka, membantu mereka, menjaga mereka, menolong mereka. Ini bentuk membuat kerusakan di muka bumi. Loh, kami buat Islam, apa yang kami lakukan ini demi kebaikan. Orang-orang Nasrani, mereka ini adalah orang yang minoritas, maka gereja mereka harus kita jaga. Kami buat kebaikan, mengadakan ke, ini adalah enam. Barakallahu fikum, ini termasuk bentuk membuat kerusakan di muka bumi. Kami tidak merusak. Allah menyatakan, Ala innahum humul mufsidun, katailah sungguhnya mereka betul-betul merusak. Walakin la yashurun, tetapi mereka tidak sadar. Cukuplah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, hampir-hampir langit terpecah, hampir-hampir gunung-gunung itu hancur ketika mereka berkata bahwasanya Allah punya anak. Alam ini akan rusak, hancur, bumi ini akan hancur ketika mereka memiliki kekufuran, kufur kepada Allah, menyatakan Allah punya anak, akan membuat rusak alam ini. Apalagi mereka menolong mereka, membantu mereka, membela mereka, orang-orang kafir. Orang kafir dibela-bela. Mereka juga hamba Allah. Agama mereka juga agama Samawi. Mereka juga demikian-demikian. Hati-hati, ini termasuk bentuk merusak di muka bumi. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya hanyalah kami adalah orang-orang yang berbuat islah untuk berdamaikan kalian wahai kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Kami menengahi kalian supaya kalian jangan ribut lagi, tidak bertikai lagi, sok di tengah-tengah, sok menjadi orang yang adil. Kalau mereka orang kafir, kami kaum mukminin, kami, berarti kamu siapa? Tidak lain mereka adalah orang-orang munafik yang melaporkan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada orang-orang kafir dengan alasan akan mengadakan islah, mendamaikan antara mukminin dan kafirin. Fajama'u bainal 'amali bil fasad fil ardi wa izharuhum annahu laysa bi ifsadin bal huwa islah. Maka mereka mengumpulkan, terkumpul pada diri mereka, satu, beramal kerusakan di muka bumi, kemudian menampakkan bahwasanya mereka tidak berbuat kerusakan, bahkan mereka adalah orang yang berbuat kebaikan. Ini yang pertama. Kerusakan yang pertama, mereka membuat kerusakan di muka bumi, tetapi dinampakkan di tengah-tengah umat ini mereka tidak berbuat kerusakan, bahkan mereka adalah orang-orang yang mengadakan islah, berbuat kebaikan. Qallabal haqa'iq, mereka membolak-balik kenyataan, membolak-balik hakikat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa jam'an baina fi'il batil wa i'tiqadihi haqqan. Yang kedua, mereka mengumpulkan perbuatan yang batil dalam keadaan mereka meyakini itu adalah hak. Ini juga perkara yang bahaya, kebatilan. Tetap keyakinan mereka yang batil, tapi diyakini itu adalah hak. Hak itu adalah kebenaran. Perbuatan-perbuatan mereka berupa kekufuran, tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan sunnah Rasul, ragu-ragu dan Al-Quran dan sunnah, mereka anggap itu adalah kebenaran. Wahala a'zamu jinayah mimma ya'malu bil ma'siyah, dan ini adalah kejahatan yang paling besar, lebih besar daripada orang yang berbuat maksiat ma'itiqadi annaha ma'siyah, dalam keadaan dia sadar bahwa dirinya sedang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat ada harapan dia akan tobat. Tetapi pelaku kebid'ahan, orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman dengan Al-Quran dan Sunnah, ini lebih bahaya daripada pelaku maksiat yang sadar bahwa dia sedang melanggar, dia sedang bermaksiat. Orang yang bermaksiat fahadha aqrab lis-salamah, maka dia lebih dekat kepada keselamatan. Warja liruju'ihi, dan diharapkan dia bertobat. Kemungkinan besar dia akan tobat, apalagi kemaksiatan yang dia lakukan sudah berakibat hukuman dari Allah. Tahu-tahu sakit, rumah tangganya hancur, rezekinya macet. Mudah-mudahan dia pun berhenti dari perbuatan maksiatnya.